Kurang berapa hari lagi persiapan untuk tamu-tamu belum disiapkan. Siapnya cuman siap sama hansip aja. Nah ini terus bagaimana ya, rupanya Nunung ini mau jadi temanten kok rupa-rupanya kok enggak menuruti kehendak orang tua, itu bagaimana? Padahal saya ini sudah mengundang seluruh Indonesia. Soalnya undangan saya sebar lewat helikopter. Namanya orang kaya, bagaimana? Biarpun janda, tapi nyukupi semuanya. Ah, heran kasih. Mas Ranto. Yam. Mariam. Ceng Mariam. Yam. Jok, Arjo. Orang kok manggil orang, mbok ya sing bener. Jung Mariam, kok Yam. Ya kalau orang ngerti, kalau enggak ngerti dikira panggil sate ayam. Sate ayam. Lah namamu itu aja gonta ganti. Dulu waktu di kampung itu bukan Mariam, namamu waktu jadi pesinden kan Joikem. Waktu itu sini sebetulnya ya namanya sinden. Sudah tiga zaman ini saya sebagai sinden. Saya ingat itu. Iya. Waktu itu karena aku jadi apa? Niogonya, jadi iya. Penabuhnya. Iya. Tapi kamu sinden dulu enggak benar di sinden sama ngemii. Omong-omong rahasia. Lah yang kok namanya sudah ketinggalan zaman. Sekarang tuh musimnya ibu-ibu itu sudah latihan yang ada ini ada itu. Semua sama ngempit nut, masa ada sinden ngempit dingklik itu kan baru kali. Lah itu kan persiapan. Jadi sinden itu kalau bisa rombongan, masa kamu sinden eceran. Lo gak mesti kadang-kadang nyindeni orang kerja di sawah itu kan lumayan mas. Namanya gak dapat tanggapan bagaimana? Sinden itu dapat tanggapan atau tidak itu pokoknya ngeyel. Kayak Mbak Yumu dulu itu loh, sinden mulai bengep. Mulai bengep apa mulai bengi? Enggak, mulai itu bengkak semua. Masa bengkak ada apa? Sebab saya suruh, pokoknya sinden itu payung enggak laku, asal ada rubung-rubung masuk. Dia masuk pas ke paten, enggak gitu loh. Orang mati di sindennya pulang dipentungi wong sakampung. Ya jangan gitulah, yang namanya seniman, saya ini kan meneruskan. Anu apa artinya itu sebagai seniman sinden. Nah, pupuklah kebudayaanmu sendiri untuk dilanjutkan garasi yang akan datang itu. Ngomongmu pating pecotok. Orang kalau enggak sekolah gitu tuh loh. Itu bukan garasi. Itu bahasa apa yang benar? Garasi itu kan kata-kata yang sulit. Oh, yang benar? Yang benar itu kan reparasi itu namanya. Sama-sama gobloknya, wong waktu dulu kita hidup zaman Belanda itu sekolah aja enggak. Kalau dulu kan belajar sama siapa, Wiyogo yang pinter, mending. Kalau sekarang, langsung kepada ini, daftarkan aja ke ASI. Apa? Akademi Sinden Indonesia. Agak-agak kamu, masa ASI Akademi Sinden? Nah Surabaya ada sekarang kok. Ada lagi yang seperti kamu itu ASICER. ASICER bagaimana? Akademi Sinden Eceran itu asik. Bagaimana Mas Ranto? Kabarmu bagaimana? Ya ini persiapan untuk kita punya hajat. Ini sudah saya sewakan stadion untuk dua malam. dan saya sewakan gamelan sampai berapa ini berapa perangkat yang dibawa ke stadion nanti. Ini mau punya kerja mantu apa mau pasar malam? Loh kitanya, orang kita ini namanya Mas Ranto kan orang terpandang. Di mana? Proyek saya apa saja? Lah itu. Kamu tahu? Proyek ini pelengsengan sungai apa itu? Kok itu? Kekayaanku itu kira-kira dimakan 7 turunan enggak habis. Itu makanan apa kok sampai 7 turunan? Kok makanan artinya itu? Iya ya. Rumah itu saya hitung Surabaya 3, Jakarta 4. Mobil berapa? 8, enggak pakai mesin semua. Malah aman tuh enggak pernah nabrak orang. Iya, enggak kena pajak, enggak kena pajak. Hanya di rumah saja kan begitu. Ini kalau perlu ini Gunung Merapi mau saya lebarkan laharnya tuh bagaimana? Ini malah ngajapat ini wong kok ya. Ini loh Mas. Enggak itu kamu tuh pakai pakaian di mana sih maunya? Celana panjang, pakai long dress. Ini kan baru senam pagi Mas. Oh kalau senam pagi gitu lah. Kalau senam malam? Nah, senam malam kadang-kadang saya sering jam 1. Jam 1 pulang jam 5 pagi. Lu kalau itu enggak senam malam, Yam, itu rondo. Iya, namanya saya ini suami ya sudah enggak ada, Mas. Ya maunya jaga malam ya saya gitu. Demi keamanan Sis Kamling juga. Betul, betul, betul. Sekarang itu dalam menyukseskan keamanan itu bukan hanya pria, tapi wanita seperti kamu itu dibutuhkan. Harus, harus sama-sama. Sebab ingin derajatnya sama, jadi seperti kamu barang itu kelihatannya sudah pas kalau siang tuh becak itu pas aja. Wah ya jangan begitu. Rombongan keamanan 9 orang, wanitanya cuma saya sendiri. Itu namanya kan primadona untuk orang jaga. Kan gitu Mas. Itu bukan primadona itu. Iya ya. Itu ya bagian remuk-remukan ya itu. Bagaimana persiapan seperti ini? Sudah. Ini tadi aku bawa pengawal sebetulnya. Iya ya. Bawa pengawal 9 orang pakai kol. Pengawal. Tapi apa? Ada kecelakaan. Ada yang kecelakaan? Loh iya kol saya tabrakan di jalan. Semua kan 9 orang. Iya ya. Nah yang 7 gagal otak semua. Terus? Untung supirnya sama saya gak gagal otak. Wah kuat kalau gitu ya. Wah bukannya kuat sebab gak pakai otak sih. Kalau supir pakai otak kan gak nabrak. Oh jadi Mas Ranto ini gak pakai otak? Lo gimana? Saya tuh nyupir kan sudah supir teladan. Iya, iya. Setahun sudah nabrak orang 9 kali. Wah itu bukan teladan itu namanya mengurangi penduduk itu namanya. Anu gini Jo ya. Jo lagi. Saya ingat waktu di desa. Jo ikem aja saya itu. Mariam sekarang ya. Iya jadi nanti meriahnya itu ya kita bak, apa tontonan apa saja. Ini sumbangan dari Mas Anom Suroto juga ada. Wayang kulit semalam suntuk. Iya. Pesinggennya 40. Oh, yang satu suruh singgen, yang 39 tidur. Bagus, bagus kan? Dikira saya ini punya hajat apa tempat penginapan gitu. Enaknya sendiri aja kayak sudah pokoknya kita atur yang bagus. Iya. Kursi enggak tengken 2 biji. Dua aja. Kok dua? Yang penting kan mantennya. Oh, ya lainnya? Nah, seperti ini. Tamu kalau mau duduk, suruh angkat dingklik sendiri-sendiri. Oh, ya. Kalau hidangannya yang cocok ya, es satu bal, ditaruh depan rumah, tamu datang nyucup dewi-dewi. Enggak. Hidangan itu nanti kita bagi-bagi. Iya. Bagi yang tua-tua itu didatangkan jam 5 pagi. Iya. Terus nyucup tempat bubur itu saja. Bubur? Enggak usah mamah, karena seruput-seruput-seruput. Ya. Loh, itu sudah saya sediakan kerupuk kok, Mas. Tamu satu dikasih pengeras suara satu. Untuk orang 1000 dikasih pengeras suara satu. Ya, Gus, makan kerupuk bersama, Mas. Kaya truk liwat merupuk. Nah, itu namanya Mariam sudah tahu penghematan. Iya. Kerupuk satu, pengeras satu. Ini nah, anakmu. Iya Nonong. Eh? Nonong. Kapan Nonongnya? Nonong. Dari kelahiran. Namanya siapa? Nonong. Nonong. Nonong. Iya. Kenapa kamu Nonong kan? Karena. Ah kok Nonong? Loh, kamu punya anak itu mestinya kan tidak dinunungkan begini. Enggak, namanya Nunung. Ini nama kok, Pak. Oh, jadi aslinya Nunung. Iya. Ini anak ini hitam manis ya. Ya, kayak ibunya. Ya, kalau kamu juga kelihatan peranaan Bapak Ambon Mbok Kepok. Wah, pisang-pisangan. Begini loh, Kepok. Loh, yang mana itu? Ibu gimana? Gak ngomong, keliru. Begini, Nung, ya. Ini calon mertuamu yang datang ini. Lah bagaimana sambut tamu? Kamu mengacui sama mertua itu? Kamu jangan memerengutkan itu, menyiutkan muka. Kok menyiutkan itu jembreng lah. Aduh. Oh ya sarungnya. Itu namanya acuh tak acuh. Oh. Jadi kamu tidak boleh mengacui sama calon mertua. Aku jangan mengacui. Bagaimana? Kok ibu masih maksa saya terus sih? Kok maksa? Ini kan sudah perintah dari pusat harus begitu. Bu harus dilaksanakan dengan baik programnya ibu ini. Programnya ibu dari pusat dibawa ke puskesmas terus disuntik rabies kan gitu. Kamu tuh ada-ada aja dari pusat. Ngomongin wong telue kok simpang siur. Bagaimana nak? Apa calon mertua ini kurang apa? Apa kurang ajar? Enggak, pokoknya saya enggak bisa, Bu. Ibu ini, kan tahu saya sudah punya pilihan sendiri. Ini anaknya Mas Rante, coba namanya siapa? Aris Predi itu satu-satunya manusia di dunia. Anakku itu anaknya orang kaya, membawa rezeki. Unyeng-unyengnya saja 7. Coba. Jarang calon suami yang mempunyai unyeng-unyeng 7. Karena untuk mengunyungi dirinya. Jadi kalau Ananda Nunung ini mau menerima Freddy ini sebagai suamimu, ini nanti sekalian jadi pengulu 2. Kamu dengan Freddy, aku dengan mamimu. Bagaimana? Kamu kan janda, aku duda. Oh gitu. Jadi sekalian gebyur gitulah. Gak terima, tapi gak bisa jadi 2 hari. Sebabnya? Langsung gem, Mas Ranto. Bu, bagaimana? Pokoknya sekali lagi saya bilang sama ibu, enggak, kalau saya enggak sama Gepeng, pokoknya saya enggak akan kawin lah. Kamu itu loh. Sudah terserah pernikahan ibu, saya dikerabiani ya. Sama orang tua ya terserah. Orang kawin kok dipaksa. Mana ibu seneng kalau lihat saya enggak bahagia, kawin paksaan tuh. Aku dulu sama bapak mau nak kawin lari. Kawin lari nak ngambil suratnya sampai suwek kabeh. Iya, bener nak. Jangan ditiru ibumu. Ibumu kawin lari. Kalau enggak ditangkap hansip, enggak kawin dulu ya. Betul nak. Enggak lah, Pak. Calon mertua. Jangan menangis kamu. Jangan menangis. Ayo berdiri saja. Jangan menangis. Enggak. Ayo, jangan tetes lah. Itu meleleh. Jangan tetes lah, manis. Jangan nak sampai menetesi. Enggak, pokoknya Pak. Enggak boleh. Pokoknya saya kalau nggak sama Gepeng udah langgah. Kenapa kamu mesti sama Gepeng? Banyak yang bukan Gepeng kok seneng kawin dengan wayang kulit kamu. Kok wayang kulit gimana tuh? Nah, Gepeng itu kalau tidak wayangnya Pak Anom. Apa kelakon cahayu untuk Janoko tipis? So anak-anak perangko kamu. Lainnya Gepeng, ini kan satu-satunya pilihan ibu yang namanya Aris Predi. Saya rumah ini bisa padang terus karena Predi itu nak. Saya sih tahu maksud ibu itu tidak jelek sih tahu, ya kan bu? Tapi bagaimana saya suruh menjalani karena saya nggak cinta terus gimana bu? Jangan itu nak. Enggak, pokoknya saya tetap Gepeng. Kasihanilah ibumu, kasihan. Iya. Ibumu kalau nangis tidak meneteskan air mata, tapi udelnya mendelung. Memang mempertahankannya sekuna. Aku menangis untukmu, tapi tidak merupakan tetesan air mata, unyeng-unyeng. Itu dulu. Enggak. Sudahlah, pokoknya saya dipaksa kayak apa, saya enggak mau menjalani. Ini begini ya, nak ya. Sebab di rumah ini ada seorang janda dan ada seorang yang masih gadis. Kalau bapak di sini lama-lama ngeri bapak. Kok ada ngeri? Takut kalau diperkosa. Ibumu lihat tidak mendelik. Maunya gak menjelik bagaimana, memang dari pusatnya sudah begini. Sudahlah, pikirlah dalam-dalam, ini untuk kebahagiaanmu nanti. Iya. Minta apa saja, kamu minta apa? Minta mobil? Mobil? Enggak, saya gak mikir soal harta. Pergi ke Hulan? Hulan Bakre? Enggak dong. Apa kamu ingin nikah di istana atau di Swiss? Swiss mana? Sama memperbaiki roji. Saya enggak mimpi kok, saya enggak mimpi soal itu kok. Bapak mempunyai istana. Istana apa? Istana Bobo. Enggak. Gimana toh, Pak? Ya, biar. Kok masih nekat sih? Ya, Bu. Biar apa? Udah saya hari ini, tapi ingat loh, Bu. Bagaimana? Gaji satu bulan. Masih ingat saja. Iya, sama celana pendek satu kali. Celana? Gampang soal gajimu satu bulan. Enggak, saya urus. Udah. Saya penuhi, Peng. Celanamu saya kembalikan, tapi saya... Janganlah, celana putih jadi coklat gitu. Kamu jangan... Saya pergi dari sini. Pergi, harus pergi. Mulai hari ini saya harus pergi dari tempat. Peng, kamu gak mikir saya. Nanti dulu. Nanti kalau yang akan... Anakku. Ibu mana sih, Bu? Saya tidak mana. Ya mana ibu, Bu? Loh iya, tapi kan atas perbuatannya Bapak. Walaupun demikian, iya. Kok Bapak nyampe di sini sih, Pak? Aku mencari kamu sudah 2 bulan. Nah, keliling dunia aku. Sampai ke Tokyo. Tokyo. Tokyo mana sih? Ibu kota Jepang, Tokyo. Tokyo. Tokyo. Sekarang diganti dong. Saya ingin tahu Mas Rantang kok. Mas. Itu siapa? Rantang. Ini bukan gepeng. Ya ini yang ku cari, sudah ku masukkan iklan di segala bidang. Iklan segala bidang gimana sih? Orang itu kalau rindu sama anak pokoknya muni. Orang keliru orang apa? Iya. Kamu, ibumu menangis sampai habis matanya itu. Kasihan. Ya itu karena punya mata sih kali. Enggak, suka nangis putih terus sekarang. Ini begini lho, Pak. Saya kan kesini. Yang mana Bapak dulu, maaf ya Bu ya. Ya, ngomong aja itu siapa betulnya, saya ingin tahu. Ini sponsor saya, Pak. Sponsor ya apa sih? Aku, Bapak saya. Papahnya. Bapaknya? Papah, jangan Bapak Ndeso. Oh ya, Bapak udah gak usum. Papah. Yang usum Papah. Kalau panggil ibunya Mah. Sebab namanya Gimah. Mamah Blangkon. Bagaimana anakku? Kau sampai ikut pandan segege ini. Kok pandan segege? Pandan segege. Ya ini yang saya ikutin ya ini, Pak. Ini begini loh, Pak. Bapak kan dulu pernah bilang yang mana saya harus kawin. Ya kan? Saya padahal kan masih kuliah. Iya kan? Sekarang gimana kamu? Dulu saya masukkan Erlangga. Wah, gak kerasan di Erlangga. Saya sekolah di Erlangga terus pindah ke Kenangrok. Itu di Erlangga itu sekolah bareng sama Minak Jinggol. Betul. Kalau kamu di sana bareng Minak Jinggol tidak kerasan, sebab gurunya itu meromos semua. Nah ini begini loh, Pak, Bapak kan pernah pesan. Sebentar lagi saya mau dikawinkan sama temennya Bapak yang namanya Bu Mariam. Ya ini atau Karjo ACDC. Aja kaya ngono. Ya kan, nah, saya pilih saja untuk menantu saya nanti ya Aris Pregi, tapi jangan gepeng. Nah ini, nah, ini begini, yang mana saya itu calon istri kan kita enggak gegabah, Pak. Saya harus melihat satu karakternya bagaimana. Dulu iya kan? Satu karakter. Kedua, terus perwataannya bagaimana? Ketiga, orangnya bagaimana? Ya, hubungannya bagaimana? Karena saya belum pernah tahu. Saya menyelinap, Pak. Menyamar. Saya menyamar menjadi pembantu. Lah yang mana saya menjadi pembantu ikut itu Bu Mariam itu, tahu kamu ya? Iya. Anak saya mahasiswa pintar. Jadi sudah menyelenep itu tadi. Kok nyelenep-nyelenep? Jadi nak gepeng ini sebetulnya namanya Aris. Aris Predi. Gepeng ya. Ini setelah jadi pembantumu. Anak ini di rumah bagaimana? Terilnya 8. Hah? Teril 8. Apanya? Teril. Teril kok teril? Sing beli itu bapak, yang beli itu bapak. Mau teril atau tidak? Enggak mau tak abang apa. Kita bapak, uangnya bapak kok. Ya tapi kan begini Pak lah. Setelah itu, saya memang saya merasa salah Bu Mariam. Saya yang salah nak. Enggak Bu, aku yang salah. Aku, saya Pak. Ampunilah dosaku nak. Aku sebagai ibumu yang gegabah aku telah memaki-maki si nak gepeng. Enggak Bu, nak Aris. Iya. Mariam. Memang nama saya itu Aris Reji, tapi karena saya menyelinap jadi pembantu, terus dengan nama gepeng itu. Bila aku salah, aku minta gongnya pangkat sama nak. Apa? Gongnya pangkat sama tidak apa? Ada bahasa Indonesia. Gongnya pangkat sama. Pakailah bahasa Indonesia yang benar, kata Kak Yusba Dudu. Yang dijaga akibat tembel wingkengnya ya. Sama aja. Nah yang mana? Gimana sih Bu? Iya Nung. Nung. Kamu ini gimana sih, Peng? Saya sebelumnya bukan pembantu, saya masih kuliah kok. Oh, jadi kamu mahasiswa? Mahasiswa tingkat 9. Kebanyakan. Ya, tingkat 9 ketinggian terus melorot medun. Pokoknya, Depen ini saya biayai cita-cita Bapak supaya menjadi teladan. Ya, generasi muda ini sekolah di kedokteran ambil jurusan hewan. Hewan. Jadi besok kalau ibumu rewel, suntik obat sapi saja. Malam dia enggak. Obat sapi seneng aku nek bengak terus. Ya ini begini loh Bu. Bagaimana sih Peng? Karena kita itu seenggak-enggaknya calon sebagai istri. Suami istri itu kan kita enggak gabah Bu. Soalnya kita mempunyai pedoman. Kalau bisa itu ada istilah kawin sekali, mati sekali untuk satu istri. Salah itu. Iya nak, itu salah Freddy. Pedoman yang baik. Yang benar orang hidup itu kawin 3 kali. Kok malah 3 kali? Nah ini pedoman orang tua. Yang satu yang namanya kawin tembaga. Oh. Masih bisa bolak balik. Kedua kawin perak. Yang ketiga adalah kawin emas. Kalau kamu dengan si ini Nunung kayak petinju aja ya. Si Nunung ini sampai bisa kawin mas, alangkah bahagia Bapak dan Ibu Mariam. Terima kasih iya Pak Mariam. Sekarang yang kita bicarakan anak kita hanya satu-satunya. Sekarang aku dulu yang mempunyai hajat mantu. Kalau gitu ini saya jadi istrinya, jadi suaminya Nunung. Iya. Nung apa? Kamu tetap jadi istri saya. Iya saya, pokoknya tetap jadi istri. Kalau enggak anu ya, coba dulu 2 bulan nanti kalau enggak cocok. Cocok gimana? Artinya tetap jadi enak istri aja. Saya. Begini ya. Mas ya. Siapa yang punya kerja dulu? Soal punya kerja, kalau Mas Mas Rantor duluan itu berarti menghina saya. Dikira saya ini orang janda yang tidak mempunyai biaya. Nunung ini sampai kuliah di Ali. Ali apa? Apa sih Bu? Akademi Ledek Indonesia. Itu saja aku membiayai anak yang berjuta-juta. Kok maunya Mas Ranto mendahului punya hajat? Sama saja ya. Aku yang kerja dulu. Aku dulu. Uangku untuk apa? Loh, ayo kerja apa? Sekarang kalau cari adik gini, kamu tidak mengeluarkan biaya, aku pun tidak. Carikan sokongan saja. Ah, itu yang bagus. Bagus. Nah, untuk ini saya terima kasih atas perhatiannya Bapak bersama Ibu yang mana kita merayakan untuk perkawinan nanti. Saya serahkan berdua antar Bapak sama Ibu. Gimana kamu mau kawin? Pilihlah gedung, pilihlah kota yang ramai. Gimana nak? Di Libanon. Kok jauh banget sih? Kamu sudah gendeng apa? Enggak, Lebaran kan musimnya tembak-tembakan lah. Kita berdua ya ikut tembak-tembakan berdua ini lah. Nah kamu teman-teman baru tembak-tembakan lah. Bapak ini juga sana janda. Saya mau nembak siapa tuh? Ya. Kalau saya, kalau memang dia meriahkan di Lebanon, situ tembak-tembakan, pokoknya saya granat-granatan. Ya, dimeriahkan di Indonesia saja. Ya, ya, ya. Pertinya sayam ya, untuk memeriahkan, gampang. Tapi yang penting, rumah ini ditinggalkan. Nah, gepeng, pindah di rumah saya. Nah, pindah di? Ya, pindah di rumahnya gepeng. Rumah saya. Punya rumah baru sekarang. Bapak, ibu sama ibu nanti bertempat di rumah yang belakang. Nah, yuk, itu, di belakang. Itu hanya setahun 300 ribu. Kok malah suruh ngontrak? Mertua suruh ngontrak. Enggak, artinya nanti kita berdua, ini kita apa adanya lah. Dikarenakan kita kena yang tadinya ibu itu udah PHK sama saya. Iya. Saya dikontrak apa? Diusir sama ibu kan? Enggak apa-apa soalnya gaji 2 bulan. Sama celana pendek satu ayo. Masih ingat aja. Oh, itu celana pendek pinjam kamu. Iya, saya lihat itu ibu pakai celana pendek, saya kekecilan lari-lari pagi dan pecotot. Iya, lah yang dibawa waktu itu dipinjam Mas Ranto itu kan. Celananya gepeng. Maka saya malam pakai itu enggak bisa tidur. Kenapa sih? Enggak tahu kok ngosek saja. Ya enggak, untuk ini ayo mari kita berdoa semoga dengan adanya ini kita sukses segalanya. Terima kasih.